Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 8 November 2018 dibacakan Ardiansyah. Buntut kasus pembakaran Mapolsek Bendahara, Polda periksa mantan Kapolsek dan 6 anggota. L300 hantam 2 truk di Aceh Utara, 1 tewas 8 luka. Total pelamar CPNS Aceh 86.129 orang. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Kapolres Aceh Tamiang AKBP Zulhir Destrian menegaskan penyelidikan insiden perusakan dan pembakaran Mapolsek Bendahara Aceh Tamiang masih berlangsung dan dilakukan sesuai prosedur. Keenam oknum polisi itu disebutnya sudah diamankan di Polda Aceh dalam rangka pemeriksaan pidana dan kode etik atau disiplin. Namun Zulhir mengaku tidak bisa membeberkan hasil pemeriksaan karena wewenang Polda Aceh. Seperti diketahui, Mapolsek Bendahara Aceh Tamiang dibakar massa. Bangunan kantor yang terdiri satu bangunan induk dan sebuah pos saat ini kondisinya sudah tidak utuh. Warga menyebut amuk massa ini disebabkan isu kematian seorang tahanan kasus narkoba. Sementara itu, Polres Aceh Tamiang akhirnya menetapkan 9 tersangka dalam kasus perusakan dan pembakaran Mapolsek Bendahara. Kesembilan tersangka yaitu JI 38 tahun, AN 38 tahun, SL 46 tahun, ZI 32 tahun, IN 36 tahun, MD 26 tahun, dan IN 35 tahun, serta RI 30 tahun yang merupakan warga yang berdomisili di Kecamatan Bendahara dan Kecamatan Banda Mulia. Untuk 9 tersangka ini sudah dilakukan penahanan dan SPDP sudah dikirim ke Kejari Aceh Tamiang. Dijelaskan sebelumnya, penyidik memanggil 15 saksi untuk diperiksa secara bertahap pada 3 hingga 6 November. Sudarlun, tabrakan beruntun antara mobil penumpang jenis L300 dengan 2 truk dilaporkan terjadi di jalan lintas Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Rabu sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini mengakibatkan 1 penumpang tewas dan 8 lainnya mengalami luka. Kapolsek Muara Batu Ibtu Tarmizi menyebut benar ada kecelakaan tersebut yang menyebabkan 1 orang tewas dan 8 lainnya mengalami luka-luka. Sudarlun, penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2018 di Aceh disambut antusias. Masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk berkompetisi menjadi abdi negara. Kepala Kantor Regional 13 Badan Kepegawaian Nasional Aceh, Makmur Ibrahim, mengatakan jumlah pelamar CPNS untuk tahun 2018 di Aceh di semua formasi mencapai 86.129 orang. Pelamar CPNS yang hampir mencapai 100.000 orang itu ternyata memperebutkan 5.135 formasi yang diterima di Aceh. Namun hingga hari ke-12 pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD berbasis CAT, hanya sedikit pelamar yang lulus. Ia mengatakan untuk tahun ini pada tes tahap awal atau tes seleksi kompetensi dasar, para pelamar harus menjawab soal untuk 3 kategori. Pertama, tes wawasan kebangsaan dengan nilai terendah 75, tes intelijensi umum 80, dan tes karakter pribadi 143. Sudarlun, Sudirman, anggota Komite 2 DPD RI asal Aceh, ikut menyikapi soal batalnya pesawat Wing Air jenis ATR 72500 nomor penerbangan IW1214 mendarat di Bandara Udara Internasional Maimun Saleh, Sabang, Minggu karena tidak memperoleh izin penambahan jam operasional. Sudirman mengaku dirinya mengetahui kejadian dimaksud dari pemberitaan salah satu portal media online. Hal ini mendorong dirinya untuk menyikapi dalam kapasitas sebagai anggota Komite 2 DPD RI yang turut membidangi masalah perhubungan. Menurut informasi yang diperoleh bahwa kejadian seperti itu lazim terjadi. Bahkan permintaan izin perpanjangan operasional juga kerap terjadi sebelumnya di Bandar Udara Maimun Saleh Sabang. Namun dalam hal ini pihak maskapai juga penting untuk berupaya agar jadwal penerbangan lebih tepat waktu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Kejaksaan Negeri Aceh Jaya memintai keterangan dua orang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobiler di Dinas Pendidikan Aceh Jaya. Informasi yang diperoleh Serambi FM, kedua orang yang diperiksa tersebut yaitu Kepala Dinas Sosial Pemkab Aceh Jaya berinisial MY yang juga mantan Kadis Pendidikan Aceh Jaya dan seorang lainnya adalah seorang rekanan. Dari pantauan Serambi FM di kantor Kejari Aceh Jaya, keduanya menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Keduanya telah diperiksa kurang lebih 5 jam. Sudarlun, dana desa Kabupaten Aceh Singkil naik 15 miliar rupiah lebih pada tahun anggaran 2019 mendatang. Dari sebelumnya 90.964.367.000 naik menjadi 106.901.862.000. Dana tersebut dibagikan kepada 116 desa yang ada di kabupaten itu. Hal ini diungkapkan Taufik, Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Singkil. Terkait naiknya dana desa yang cukup signifikan, Komisi 1 DPRK Singkil meminta aparat desa mengelola dana desa sebaik mungkin, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa juga diingatkan agar penggunaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Sudarlun, sayur-sayuran organik yang dijual di pasar tani menjadi primadona dan paling banyak diburu oleh para pembeli. Hal itu dikarenakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat sudah meningkat sehingga sayur-sayuran organik tersebut paling dicari oleh masyarakat. Hal ini disampaikan panitia kegiatan pasar tani sekaligus kasih pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Yuni Saputri. Kegiatan pasar tani ini berlangsung di kompleks di Stanbun Aceh, Jalan T Panglima Nyak Makam Lampineng Banda Aceh dan digelar oleh dinas setempat sebulan dua kali yaitu tiap minggu kedua dan minggu keempat khusus pada Rabu. Ia menambahkan dalam kegiatan ini petani langsung menjual kepada pembeli sehingga harganya pun lebih murah daripada di pasar. Selain sayur organik, permintaan telur juga meningkat karena dijual seharga Rp33.000 per papan, sementara di pasaran sekitar Rp36.000 hingga Rp39.000. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 8 November 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.